Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan semoga bertahannya antum sekalian dari pagi sampai sore ini semuanya mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngantuk mudah-mudahan kembali lagi semangat. Yang kurang semangat mudah-mudahan tambah semangatnya lagi. Insyaallah saya enggak lama-lama 1 jam saja. Masih kuat ya? Insyaallah. Ada yang jomblo di sini? Mana? Ih, boleh hati banyak. Pasti mereka tertawa kalau saya bilang jomblo itu. Mereka sadar diri berarti ya. Mau nikah kapan, Mas? Oh, belum sanggup. Kalau kamu bilang sanggup tadi saya kasih hadiah. Ada jomblo yang lainnya lagi? Itu di ujung. Mana? Kapan mau nikah, Mas? Oh, belum ada juga. Kapan nikah? Belum juga. Gak mau nikah? Mau. Bahaya kalau kamu gak nikah-nikah itu nanti. Senang perempuan apa? Enggak kamu. Ya, saya kasih antum aja lah. Judulnya menjemput jodoh impian. Mudah-mudahan dapat sesuai di buku itu. Yang penting kamu baca dulu. Ini kita mau bahas apa nih? Kalau bahas jomblo saya bisa selesaikan 1 jam itu tadi. Gak perlu pakai buku gitu. Tapi di jamaah sekalian sudah kita bagi buku ya. Buku Ramadan Madrasah Iman. Yang buku ini. Coba dibuka dulu. Sudah dibuka plastiknya apa belum? Tidak dapat. Oh, tidak ada plastiknya. Ya salam. Ada. Berarti ada yang sudah ada plastiknya, ada yang belum. Baik. Ini buku baru saya susun, ada dari internet saya dapati tentang 24 pelajaran iman dari Ramadan. Jadi, kalau kita menelusuri pelajaran-pelajaran dari puasa, dari Ramadan, kita akan dapati tidak lepas dari pelajaran akidah. Dan saya yakin sisi ini sangat kurang untuk dipelajari. Cukup dengan dalil-dalil dari Ramadan, dari puasa, Lailatul Qadar, itu sudah pembahasan akidah lengkap. Dan saya buat dalam bentuk ringkasan dalam 24 poin. Ingat, itu baru sebagiannya. Makanya di halaman pertama, kami sebutkan di sini, apabila kita merenungkan ibadah puasa dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, akan tampak dengan sangat jelas kuatnya hubungan antara puasa dan persoalan akidah. Dan ini lebih urgen. Ini lebih penting. Ibadah puasa mengandung banyak pelajaran dan pembahasan akidah di antaranya sebagai berikut. Baik, kita lihat satu persatu dari bahasan yang ada. Kita mulai puasa itu untuk menggapai takwa. Dari sisi ini memang sisi akidahnya yang mana? Ternyata nanti kita akan peroleh saat kita merinci kenapa puasa itu bisa menggapai takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, kutiba 'alaikum diwajibkan kepada kalian as-siyam untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian itu bertakwa. Maka dalam puasa punya goal, yaitu untuk takwa tadi. Namun pertanyaannya, kenapa sampai bisa puasa itu menggapai takwa? Nah, poinnya kami sebutkan dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Pertama, karena dengan puasa kita makin dekat pada Allah. Itu poin pentingnya di situ. Dari mana beliau katakan gini? Takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ditinggalkan ini sementara atau seterusnya? Sementara apa seterusnya? Yang diharamkan saat puasa itu ditinggalkan seterusnya apa sementara? Sementara makan, minum, hubungan intim. Cuma sementara saja. Berapa jam sih kita puasa? Satu hari? 14 jam. Ya, Indonesia 14 jam. Kecuali kalau qadarullah, antum dari Jakarta pergi ke Jeddah siang-siang. Akhirnya, untuk puasanya tadi, ngikut buka, ngikut yang mana? Ngikut Jakarta saat take off, sesuai dengan tempat take off-nya, atau yang kedua, di mana nanti negara dapati waktu tenggelam, atau yang ketiga, tunggu gelap. Kalau waktu tempat kita take off kan berarti ikut Jakarta. Kan di atas masih ada matahari. Bisa jadi siang itu matahari gak tenggelam-tenggelam. Sampai di Jeddah baru tenggelam itu. Ya Allah, satu jam lagi baru buka puasa. Berarti puasanya bisa bertambah. Yang tadi 14 jam jadi berapa? Bisa jadi 19 jam. Makanya tipsnya kalau mau umroh Ramadan caranya gimana biar enggak dapati kayak gini? Malam. Berangkatnya flight malam sama juga mah. Karena ke barat. Bagaimana strateginya? Berangkatnya hari ini nanti puasanya pas di sana. Masuk. Ini yang ngantuk sudah sadar nih ya. Masuk kan? Terus, kalau seandainya tadi, misalnya tanggal 1 Ramadan hari apa gitu, terus dia ikut sana kan? Puasa sana. Pulangnya pas puasa, ada keuntungannya? Lebih cepat buka. Masya Allah. Karena ke timur, itulah keuntungan Indonesia. Ini ke timur tiba-tiba, kok sudah maghrib sampai Jakarta itu sudah di atas sudah maghrib ya? Karena kan dia kejar timur tuh. Berlawanan. Maka dikejar itu, makin cepat ya tadi. Kalau dia terbang dari sana siang-siang, tiba-tiba matahari sudah gelap. Maka memang tadi saya sebutkan tiga pendapat tadi. Tiga pendapat untuk orang yang berada di posisi kayak tadi ya. Dia mau buka ikut mana? Yang pendapat pertama, ada ulama yang berpendapat ikut waktu take off-nya. Sehingga dia waktu puasnya tetap tadi. Terus yang kedua, lihat dia berada di atas negara mana. Tapi nanti kayaknya ada selisih gitu loh. Karena kan dia berada di atas sekarang ini, di udara. Maka ada pendapat yang ketiga dan ini yang lebih tepat, tunggu gelap. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadhu min al-khaytil aswadi min al-fajr summa atimmu siyama ila al-lail. Kan dikatakan kemudian sempurnakanlah puasa sampai lail. Lail tandanya itu tenggelamnya matahari gelap. Ya biasa kalau kejadian mau umroh saat Ramadan kayak tadi. Oke, kita lihat di sini, dia kan tinggalkan yang sementara tadi, makan, minum, hubungan intim. Ini jadi larangan dulu, ini larangannya sifatnya sementara. Tapi kalau tinggalkan makanan, minum, ya seandainya ini dilanggar, ya maka puasanya batal. Maka ini adalah sifatnya sementara, disuruh tahan. Kalau hubungan intim itu dilakukan, juga puasanya batal. Kan terjadi di sini laki-laki dan perempuan, suami istri. Batal dua-duanya. Oke. Terus dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa, lakukan pelanggaran. Hukuman kedua. Hukuman ketiga, kafaratul uzma. Bayar kafarat besar. Apa kafaratnya? Apa kafaratnya? Membebaskan satu orang budak. Jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Itu urutan. Maka kalau ada budak, budak. Kalau tidak ada, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagi yang kuat, mampu, suruh puasa. Gak bisa langsung lompat ke beri makan 60. Iya, Rasulullah, bukankah Rasulullah SAW ketika itu anjurkan, dia gak mampu. Coba lihat cerita orang itu. Orang itu siapa? Coba. Orang itu laki-laki tua. Laki-laki tua. Ya karena dia tidak sampai suruh beri makan juga gak bisa. Sampai Rasulullah SAW ambil kurma dalam rumah, suruh dia bagi. Dia bilang, yang paling miskin di kota ini wahai Rasulullah, itu saya. Gitu. Tapi lihat nanti di dalam beberapa kitab fikih pun disebutkan itu adalah laki-laki tua. Sehingga berarti apa? Puasa harus. Berapa lama tadi? 2 bulan berturut-turut. Berarti liburnya itu cuma kalau ketemu Idul Adha. Hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga. 4 hari saja libur. Tapi puasanya lanjut terus setelah itu tuh. Resiko, siapa suruh nekat-nekat siang hari. Sekarang, yang disuruh puasa siapa? Suami apa istri? Dua-duanya. Yang biasanya ngajak siapa? Kalau kita telusuri hadis tadi itu, Rasulullah SAW cuma perintahkan hanya laki-laki ini saja. Rasulullah SAW tidak titip pesan. Bilang sama istrimu nanti, lakukan kayak gini juga. Menunjukkan, puasa batal memang, terus tadi dosa, tapi kafarat itu dikenakan pada laki-laki. Kafarat dikenakan pada laki-laki. Jomblo paham? Gak nyampe ilmunya. Belum nyampe itu. Enggak, saya cuma ingatkan saja. Besok kalau nikah itu jangan mepet-mepet Ramadan. Bahaya nanti pusing gitu. Nanti di Syawal saja gitu. Tapi masalahnya Syawal juga. Kayaknya biaya nikah Jakarta itu naik. Karena semuanya pada nikah mau ya di bulan Syawal. Puncak-puncaknya itu. Kalau mau cari lebih murah lagi. Di bulan Muharram. Tapi di Jawa. Di Jawa itu karena bertepatan dengan suro, maka pesta nikah berhenti. Kecuali yang mau nekat-nekat, mau nyalahi tradisi itu. Itu kalian membuka diri karena WO-nya itu kan nganggur kan tadi kan. Sudah mas, kamu gak apa-apa mas, saya kasih harga murah. Karena lagi sepi job. Iya betul itu, lagi sepi job. Sampai pengaruh ke orang yang jual telur pun itu sepi job itu. Karena omsetnya itu ada banyak itu pas nanti bulan Syawal, pas datang bulan Suro, turun semuanya. Kayak gak ada kerjaan gitu. Tenda gak laku, sound system gak laku, horek-horek tadi juga gak laku juga tuh. Tidak, berarti nikahnya kapan? Nikahnya tunggu kamu dapat jodoh atau tidak. Banyak kamu di roasting terus berarti ya. Terus lalu, padahal jiwa cenderung. Jiwa mau makan, mau minum, mau hubungan intim. Kita pingin seperti itu. Tapi disuruh tahan. Dia tahan ini karena apa? Mendekatkan diri pada Allah. Mengharap pahala dari Allah. Itulah namanya takwa. Itulah namanya apa? Takwa. Ada pendekatan diri kepada Allah. Terus yang kedua. Karena merasa diawasi Allah. Kita merasa diawasi Allah. Karena orang yang berpuasa itu latih diri untuk semakin dekat pada Allah. Ia kekang hawa nafsunya. Padahal ia bisa saja nikmati kenikmatan yang ada. Bahkan dia bisa nikmati sembunyi-sembunyi. Tapi tahu Allah itu awasi. Bisa enggak orang ketika puasa itu diam-diam langsung masuk dapur, kemudian ada makanan, dia makan satu piring, dua piring, habis itu dia keluar. Aduh, kok lemas sekali hari ini, panas. Padahal tadi sudah habis dua piring loh tadi. Bisa enggak orang kayak gitu? Bisa. Tapi dia tahu Allah awasi. Itu bentuk keimanan dia. Maka dari puasa sendiri, itu kita melatih amalan yang tidak banyak orang itu tahu sejatinya. Karena itu kejujuran kita saja. Orang mau nekan-nekan lakukan apapun di bulan Ramadan itu bisa. Tapi karena takut dia, takut pada Allah karena diawasi, maka dia mengurungkan niatnya untuk buat maksiat. Untuk lakukan pelanggaran saat puasa. Terus yang ketiga, kaitannya dengan akidahnya lagi adalah, karena ketika puasa, jalan setan itu menyempit. Setan itu mengalir lewat saluran darah. Ketika puasa, saluran ini menyempit. Salurannya menyempit. Sehingga saat puasa, maksiat itu berkurang. Makanya coba kaitkan dengan hadis yang membicarakan untuk para pemuda yang jomblo-jomblo. Apa kata Nabi SAW? Coba wahai para pemuda, ya, siapa yang mampu menikah, manistata minkumul ba'ah, yang punya kemampuan ba'ah, maka disuruh apa? Nikahlah. Kalau tidak mampu disuruh apa? Puasa. Kenapa? Karena dengan dia puasa, jalur setan itu menyempit. Maksiatnya berkurang. Tapi ada kejadian lain, ada nih yang belum nikah-nikah, tapi dengan puasanya rajin juga, tetap gak bisa tahan diri tadi itu, dari syahwatnya tadi. Jadi salahnya di mana? Dia sudah puasa, Masya Allah puasanya rajin. Kebiasaan apa? Sudah terbiasa apa? Berarti dia ada waktu senggang. Betul enggak? Bisa enggak kita simpulkan dia tidak bisa nahan diri padahal sudah puasa tadi? Karena waktu senggangnya banyak sehingga peluang bermaksiat banyak. Bisa? Apa dalilnya? Ini agama bro. Bukan pakai logika-logika doang. Apa dalilnya? Pernah dengar hadis Nabi SAW katakan nanti pada hari kiamat manusia itu datang dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan. Terus Aisyah kan dengar ini. Aisyah katakan apa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, berarti nantinya aurat kami terlihat. Terus Rasulullah SAW jawab apa? Al-amru asyad. Pada hari kiamat itu keadaan lebih genting daripada mikir kayak gitu. Al-amru asyad. Keadaan lebih genting. Artinya karena keadaan sangat genting, berarti masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri kan? Artinya sibuk. Betul gak? Sibuk memikirkan diri sendiri. Sehingga tidak mungkin lihat aurat satu sama lainnya tadi itu. Itu maksud Nabi SAW katakan, Aisyah, itu enggak mungkin terjadi itu lihat aurat. Maka saya Salim bin Ida Hilali di kitab beliau Bahjatul Nazirin buat kesimpulan yang bagus tentang hadis ini. Dia simpulkan, berarti maksiat itu bisa terjadi sampai lihat aurat itu karena dalam keadaan tidak sibuk. Tidak sibuk. Berarti ada sesuatu. Coba lihat. Dia nganggur. Dia mulai itu HP. Dia nonton sesuatu. Dia gak kuat kan? Dia lihat HP lagi. Nganggur lagi. Dia nonton yang bisa mengundang syahwat. Nganggur lagi. Jadi kuncinya itu di masalah itu dia. Dia punya waktu luang. Maka solusinya, kalau memang puasa itu dia lakukan, sibukkan diri lagi. sibukkan diri lagi karena waktu itu tidak dimanfaatkan, ada peluang di situ. Nyambung enggak? Si Salim yang bilang itu. Saya ketika baca hadis ini, waktu ngajarkan saya bilang, ini pendalilan luar biasa nih. Jadi kuncinya, sibukkan diri. Karena kita sudah lakukan sebab, Rasulullah SAW itu tadi katakan, kalau tidak mampu maka puasalah. Memang Rasulullah SAW alihkan ke puasa. Sehingga bagi yang sudah pingin nikah, istilahnya itu kalau di kitab Kifayatul Akhyar itu sebutkan at-ta'ik ila nikah, butuh nikah. Kalau enggak butuh berarti enggak masuk dalam hal ini. Dia butuh nikah, sedangkan untuk finansial kurang. Maka kalau dia tetap menikah hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu baiknya tidak. Karena finansial tetap dipikirkan. Tapi kalau dia nikah pun tidak masalah. Tapi untuk solusi bagi dia, disuruh apa tadi? Puasa. Terus yang keempat. Orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan. Dan itulah takwa. Coba lihat. Yang malas ke masjid, jadi rajin ke masjid kan? Yang gak pernah sholat sunnah, ya terus sholat wajib lah. Yang gak pernah sholat wajib, akhirnya sholat wajib. Yang gak pernah rajin sholat malam gitu, akhirnya sholat malam. Karena apa? Nabi SAW katakan sendiri, ketika Ramadan tiba, futihat abwaabul jannah, wa ughliqat abwaabun nar, wa sufidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, tanda kebaikan jadi banyak ini dilakukan. Jadi semangat lakukan kebaikan. Pintu neraka ditutup, terus setan dibelenggu. Setan itu diikat. Apa pengertian setan itu diikat? Abu Labas Al-Qurtubi katakan, setan itu diikat, satu, maksudnya adalah setan diikat untuk orang-orang yang ibadah puasanya serius. Ibadah puasanya benar. Berarti kebalikannya, setan tidak diikat untuk orang-orang yang ibadahnya tidak serius. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu katakan, puasanya orang awam itu hanya nahan lapar, hanya nahan haus. Itu puasanya siapa? Orang awam. Kita yang jadi penuntut ilmu jangan berhenti di situ. Tapi harus apa? Hah? Tingkatkan lagi. Pendengarannya dijaga, penglihatannya dijaga, tangannya dijaga, lisannya dijaga, kakinya dijaga. Terus, pengertian yang kedua, Abu Labas Al-Qurtubi katakan. Tadi yang pertama tadi apa? Setan dibelenggu pada orang yang serius puasa. Yang kedua, setan itu diikat hanya setan-setan yang besar saja. Yang bocil-bocilnya itu. Bukan tuyul, mak tuyul ini dunia mana lagi? Saya ini belum tahu dari sisi mana itu bisa gambarkan setan itu pendek, gendut, kepalanya botak gitu. Gak pakai baju lagi. Saya gak tahu ini. Masalah penggambaran sesuatu yang gaib loh itu. Itu masalah itu. Penggambaran sesuatu yang gaib loh itu. Itu masalah. Jadi sampai mana tadi? Setan yang kecil-kecil itu. Setan besar saja yang diikat, setan kecilnya masih berkeliaran. Terus yang ketiga. Setan yang diikat, ini bukan berarti hawa nafsu diikat. Pengertian yang ketiga itu. Setannya diikat bukan berarti hawa nafsu itu bisa dikekang. Berarti hawa nafsu masih ada atau tidak? Masih, maka peluang maksiat masih ada. Ibnu Taimiyah di kitab beliau Qa'idatun fi Shabri itu katakan, peluang orang itu bermaksiat itu karena empat faktor. Orang bisa bermaksiat itu karena empat faktor. Salah satu dari empat faktor ini. Pertama, karena diri sendiri. Pertama, karena apa? Diri sendiri. Diri sendiri berarti ada hawa nafsu. Yang kedua, karena faktor kebiasaan. Faktor pendukung yaitu kebiasaan. Karena kebiasaannya maksiat terus. Yang ketiga, karena setan. Yang keempat, karena bestinya siapa. Tuh, ibu-ibu nyambung itu. Gini mereka lihat kanan kirinya. Yo, jangan-jangan setannya sebelah sini nih, kanan kiri. Empat faktor ini saja. Dan itu nyata tuh, apa kata Ibnu Taimiyah. Ada hawa nafsu, ada tadi kebiasaan, ada tadi yang ketiga apa? Setan. Yang keempat apa? Temannya siapa tuh? Bestinya siapa? Bahkan ada bestinya itu yang sampaikan pakai mukadimah dulu. Ini maksudnya bukan saya jelekkan teman kita ya, bukan ya. Ini bukan ghibah loh ini. Itu lagi mukadimah ghibah. Ibu-ibu pada tertawa semua itu karena ada temannya kayak gitu juga. Empat faktor ini. Tadi kan satu faktor sudah hilang tuh, setan tadi kan. Berarti masih ada berapa? Tiga. Masih ada hawa nafsu. Masih ada apa lagi tadi? Kebiasaan. Belum jadi kebiasaan terus kok. Masih ada temannya lagi. Gak usah mikir teman jauh-jauh. Suaminya atau istrinya pun sama. Bisa goda seperti itu. Terus yang kelima. Begitu pula ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana orang miskin biasa merasakan lapar. Sehingga ketika orang kaya itu rasakan seperti itu bentuk takwa bagi dia. Dia rasakan derita orang lain. Baik, ini lima hal kenapa puasa itu bisa menggapai takwa. Lalu, pelajaran berikutnya lagi. Kaitannya puasa dengan akidah atau iman, keikhlasan. Puasa itu mengajarkan keikhlasan. Bahkan di sini disebut keikhlasan sebagai buah terbesar dari puasa. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang sifatnya tersembunyi. Tadi sudah saya sebutkan. Ibadah dilakukan diam-diam. Orang puasa wajib maupun puasa sunnah hampir sama. Kalau puasa wajib, bedanya itu dengan puasa sunnah. Karena puasa wajib kita puasa bareng-bareng. Kalau puasa sunnah, jadi dia sendiri. Maka kan orang lain itu kan belum tahu kalau dia itu puasa. Kadang dia mulai cari-cari alasan untuk banyak itu. Ayo makan. Kalian duluan aja. Dia gak mau. Tapi dia berusaha jaga rahasia itu. Biar sudah jadi rahasia antara dirinya dengan Allah. Itu ibadah tersembunyi. Puasa mendidik seorang mukmin untuk mentauhidkan Allah. Karena dia berharap puasa ini Allah yang balas. Dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Makanya dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, illa shauma, kecuali amalan puasa. Fa innahu li. Jadi dikatakan, Allah itu katakan, puasa itu untukku. Wa ana ajizi bihi, aku yang balas, kata Allah. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Dia lakukan karenaku. Itu dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keikhlasan dirinya ketika lakukan ibadah puasa. Tapi ada pelajaran penting di sini jamaah sekalian. Kalau kita tahu bahwasanya ikhlas itu berarti kita memang memurnikan ibadah hanya pada Allah. Jadi niatan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Kita tidak mau supaya ibadah ini jadi riya. Maka ada tanda-tanda yang para ulama sebutkan ini sebagai tanda ikhlas. Saya sebutkan di sini tiga yang penting. Yang pertama, tanda ikhlas itu adalah menuduh diri sendiri masih banyak kekurangan. Menuduh diri sendiri masih banyak kekurangan. Dan ini sikap ulama-ulama besar dulu. Ayub As-Sakhtiani itu ketika dengar kalimat soleh, dia katakan, "Idza dzukira as-solihun." Jika kata solihun, orang-orang soleh itu disebutkan, "Kuntu anhum bima'zilin." Aku merasa diriku itu enggak masuk dalam golongan orang soleh tadi. Orang sekelas Ayub As-Sakhtiani, ulama, masih menganggap dirinya tidak soleh. Sampai ada juga ulama yang disebutkan, ini amalan-amalan soleh seperti ini, dia selalu bilang, ya saya masih belum sempurna lakukan ini, masih belum lagi. Nah, sikap kayak gini itu selalu merasa kurang, itu malah sikap yang bagus. Daripada merasa diri sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, amalan saya sudah banyak. Ini malah sikap yang tidak baik. Terus tanda yang kedua, membenci pujian dan sanjungan. Jadi ikhlas, kata Imam Al-Qayyim, tidak mungkin bercampur dengan pujian. Maka Imam Al-Qayyim itu katakan, itu ibaratnya seperti air tidak mungkin berkumpul dengan api. Ya kan? Air tidak mungkin bersatu dengan api kan? Maka ibaratnya seperti itu. Terus tanda yang ketiga, takut terhadap popularitas. Bahasa saat ini apa? Takut viral. Justru ulama-ulama dulu seperti itu. Sampai-sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia berkata, jarang sekali seorang alim yang majelis ilmunya itu semakin besar, kecuali rasa ujub terhadap dirinya akan mengetuk hatinya. Jadi maksudnya Sufyan ini dia katakan, ketika majelisnya itu makin besar, orang makin banyak itu hadir, maka yang ada pada dirinya, wah ini ujub ini. Dia ingin hilangkan itu. Baik, kemudian apalagi pelajaran dari Ramadan dikaitkan dengan akidah yang ketiga, hubungan erat antara puasa dan doa. Jadi puasa itu punya kaitan dengan doa. Coba lihat di Al-Baqarah ayat 186. Kita tahu ya, ayat puasa itu diingat, ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Ayat 183 itu membicarakan puasa wajib yang tadi kita sebut. Ayat 184 membicarakan puasa dan fidyah itu takhir, pilihan. Jadi walaupun wajib, boleh milih puasa, boleh milih fidyah. Kemudian ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Itu membicarakan tentang puasa lagi. Tapi puasa jadi satu pilihan, fidyah tidak. Fidyah tidak. Kecuali fidyah diperuntukkan untuk orang yang tidak bisa berpuasa secara permanen. Lalu lompat dari 185. Sebelum 186, kita lihat 187. Masih membicarakan puasa juga. Yaitu membicarakan hal-hal yang dibolehkan. Yang dibolehkan di malam hari bulan Ramadan. Dan membicarakan tentang pembatal puasa. Berarti ayat 183 puasa. Ayat 184 membicarakan puasa. Ayat 185 masih membicarakan puasa. Ayat 187 masih bicarakan puasa. Ayat 186 yang ini kita bahas ini, itu berada di tengah-tengah ayat puasa, yaitu tentang doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku itu dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Para ulama kayak Imam Ibnu Katsir itu katakan, ayat 186 ini berada di tengah-tengah ayat puasa, menunjukkan bahwasanya doa pada saat puasa itu mustajab. Doa saat puasa itu mustajab. Maka di sini kami sebut puasa merupakan keadaan yang sangat diharapkan terkabulnya doa. Di antara bentuk terkabulnya doa bisa manfaatkan saat berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisha'im 'inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak. Maka manfaatkan waktu baik-baik saat puasa. Keadaan puasa bisa perbanyak doa, ketika berbuka juga perbanyak doa. Baik, kemudian yang keempat, pelajaran akidahnya lagi adalah penetapan adanya syafaat. Apa dalilnya? Coba lihat di halaman 9. Langsung saya lompat di halaman 9. As-siyam wal-Quran yashfa'ani lil'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa itu akan berkata, "Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberinya syafaat." Al-Quran pula berkata, "Saya telah melarangnya dari tidur," karena dia sibuk baca Al-Quran. Dia manfaatkan untuk sholat malam misalnya. "Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberinya syafaat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayushaffa'ani," maka syafaat keduanya itu diperkenankan. Apa yang dimaksud dengan syafaat, jemaah sekalian? Syafaat itu artinya tolabul khair lil ghair. Memohon kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Memohon kebaikan untuk siapa? Orang lain, bukan untuk diri sendiri. Apa maksudnya? Gini, lihat. Kita langsung bahas syafaat hari kiamat saja. Umat ini minta pada Nabi Muhammad SAW untuk beri syafaat. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah untuk beri syafaat kepada umatnya. Dan ingat, tentang syafaat ini, Nabi SAW itu, sebagaimana Nabi yang lainnya, masing-masing Nabi itu punya doa mustajab. Tapi Nabi SAW simpan itu untuk beri syafaat kepada umatnya. Maka Nabi SAW diberikan dua pilihan oleh Allah. Pilihan yang pertama, engkau minta pada Allah. Ya, pilihan pertama itu Allah beri pilihan. Umatmu itu masuk surganya, jumlah mereka nanti separuh dari umat. Jadi separuh umat Nabi Muhammad masuk surga. Kamu bisa minta kayak gitu. Atau yang kedua, kamu minta untuk diberi syafaat. Nabi Muhammad SAW tetap meminta syafaat untuk umatnya. Kenapa tidak milih separuh umat masuk surga? Kenapa? Masih separuh. Separuhnya lagi bagaimana? Tapi kalau pilih syafaat, akan lebih dari separuh. Itu kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW pada umatnya. Nah, kita balik tadi itu. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah. Ini kan dari umatnya ini. Untuk beri syafaat kepada umatnya ini. Maka Nabi jadi perantara di sini. Nabi bukan minta untuk dirinya, tapi minta untuk siapa? Untuk umatnya. Tapi mintanya pada siapa? Allah. Maka dari sini kita pelajari ada dua syarat utama terjadinya syafaat. Pertama, ada izin dari Allah dulu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ayat kursi kan? Al-Baqarah 255. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Jadi Allah kasih izin dulu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW minta syafaatul uzma, Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah, memuji Allah, baru Allah izinkan syafaat terjadi. Belum keluar izin, syafaat tidak akan terjadi. Terus, syarat yang kedua, adanya ridho dari Allah, adanya ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Adanya apa? Ridho. Pada orang yang diberi syafaat. Berarti Allah harus ridho, ini umatnya ini harus diridhoi oleh Allah dulu. Tidak bisa dari umat ini dapat, kecuali satu syafaat saja, syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu untuk seluruh umat. Tapi kalau bahas syafaat Nabi Muhammad secara khusus, umat yang diberi ini harus Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Syarat mendapat ridho Allah terkait syafaat ada dua. Pertama, yang diberi adalah ahli tauhid. Berarti tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, ahlu sunnah. Tadi yang pertama apa? Ahli tauhid. Yang kedua, ahlu sunnah. Saya pakai istilah ahlu sunnah saja. Apa ahlu sunnah? Siapa yang mau jawab? Saya kasih hadiah buku. Apa jumlah? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Itu pakai daftar atau tidak? Enggak. Ahlus sunnah harus daftar enggak? Enggak. Markasnya di mana? Enggak ada. Ketuanya siapa? Enggak ada juga. Terus punya kartu anggota enggak? Enggak juga. Barakallahu fiik. Tapi itu bukunya judulnya Cinta Janji Ujian. Besok kalau sudah punya baru baca buku itu ya. Ahlus sunnah berarti yang mengikuti sunnah Nabi. Maka syaratnya harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru dapat syafaat. Tapi kita tidak bisa mengerucutkan ini pada orang-orang tertentu saja atau golongan tertentu saja, nggak bisa. Harus dipahami baik-baik. Ahlus sunnah itu sifatnya siapa yang mengikuti ajaran Nabi? Itu dulu prinsipnya kayak gitu. Bukan pada kelompok tertentu. Bukan di masjid tertentu. Bukan di daerah tertentu. Wah, kalau cuma klaim saja di daerah sini nih. Ini masih Jakarta apa nih? Ini Jaksel nih. Ini Jaksel nih. Ini orang-orang Jaksel saja yang klaim nantinya itu. Orang Gunung Kidul nggak masuk. Bahaya itu. Akhirnya dikirim ke Jaksel juga. Nggak kuat tinggal di sini. Stres mereka. Stresnya kenapa? Macet. Itu aja. Pemahaman. Maka tadi syarat ahli tauhid berarti ahlu syirik nggak bisa. Buktinya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib bukan keluar dari neraka dia, tapi cuma diperingan. Kemudian harus ahlus sunnah. Karena apa? Ada orang-orang yang ditolak minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab apa? Mereka buat bid'ah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu syarat terjadinya syafaat. Syarat pertama tadi apa? Ada izin dari Allah dulu. Kalau belum ada izin, gak mungkin terjadi syafaat. Yang kedua, ada ridho Allah pada orang yang diberi syafaat. Syarat ridho apa? Satu, ahli tauhid. Yang kedua, ahlus sunnah. Oke, kemudian yang kelima. Apalagi pelajaran akidah dari Ramadan? Penetapan sifat ulu, ketinggian. Dari mana cara pandangnya? Kita tahu Lailatul Qadar itu ayatnya itu kan berbunyi, ayatnya itu menyatakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan. Siapa yang turunkan? Allah kan? Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Namanya turun itu diturunkan dari mana ke mana? Atas ke bawah. Gak mungkin dari mana-mana ke mana-mana. Ini loh. Simpel cara mikirnya loh. Dan kita yakini juga dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Wahuwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi. Maha tinggi. Selalu orang itu kalau hormati yang lainnya suruh tempat tinggi. Ada tamu besar datang ke rumah kita. Memang ada karpet di bawah. Ada karpet bersih di bawah. Tapi ada tempat duduk di atas. Disuruh duduk di mana? Atas dulu. Pak, jenengan di atas saja pak. Gak usah di bawah pak. Kotor, maaf. Sopan santunnya kayak gitu. Orang berada di pelaminan, di atas apa di bawah mas? Di atas. Gak mungkin suruh di bawah, bagaimana mau kelihatan? Nyambung lagi. Ketika kita baca saat sujud, Subhanallah Rabbiyal A'la. Artinya apa? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tinggi lagi istilahnya. Bukan Allah yang maha di mana-mana, bukan. Sehingga ini sudah jadi akidah seorang muslim meyakini Allah itu di atas sana. Sampai-sampai. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu katakan. Qala ba'du akabiri ashabi syafi'i. Sebagian ulama besar syafi'i itu mengatakan bahwasannya. Fil Qur'an alfu dalilin. Au azid. Au azyad. Dalam Al-Quran itu ada 1000 dalil. Bahkan lebih dari itu. Yang menunjukkan apa? Tadullu ala annallaha ta'ala alin alal khalqi. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa annahu fawqa ibadihi. Allah itu berada di atas tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas hamba-hambanya. Kalau tadi angkanya disebut alfu dalilin. Di perkataan yang lain dikatakan. Salah sumiati dalilin. 300 dalil. Tadullu ala dhalik. Untuk menunjukkan hal tersebut. Ibn Taymiyyah nukil bahwasanya ini perkataan akabir Syafi'i. Ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dan ada perkataan Imam Syafi'i dan yang lainnya banyak tentang itu. Lebih jelasnya kalau perkataan ulama Syafi'i ya. Di murid senior beliau. Yaitu Imam Al-Muzani. Di kitab beliau Syarh Sunnah. Ini bisa baca kalau ingin pelajari Syarh Sunnah. Lengkap syarahnya ada di website saya rumeso.com. Saya bahas Syarh Sunnah ini secara lebih lengkap. Sudah lengkap, sudah selesai itu. Oke, okay. Yang keenam, penetapan sifat memaafkan bagi Allah. Dalilnya apa? Di dalam doa yang dibaca oleh muslim ketika dapati Lailatul Qadar, sebagaimana Nabi SAW ajarkan pada Aisyah, ketika Aisyah tanyakan, "Wahai Rasulullah, apa yang mesti aku baca ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Yang tanya siapa tadi? Aisyah. Berarti kalau ini diwakili oleh Aisyah, berarti maksud Aisyah adalah untuk wanita secara umum. Wanita yang dalam keadaan suci maupun wanita yang dalam keadaan haid bisa amalkan ini. Wanita yang dalam keadaan suci maupun wanita yang dalam keadaan haid bisa amalkan ini untuk dapat Lailatul Qadar. Apa bacaannya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maafkanlah aku. Apa dimaksudkan sini afu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Afu itu memaafkan dan tidak memberikan hukuman. Memaafkan dan tidak memberikan hukuman. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ada yang lebih tinggi daripada afu. Beliau lebih setuju kalau kita itu membahas kata ghafur. Yaitu berujung pada kata maghfirah, ghafur. Itu maknanya adalah mengampuni, tidak menghukum. Dan efeknya lagi dari makna ini, ada kedekatan. kaitannya dengan muamalah dengan manusia dulu nih untuk gambarkan ini. Ada orang itu yang maafkan, cuma maafkan saya, maaf, saya nganggap selesai, saya sudah maafkan kamu, saya tidak mau ngapa-ngapain kamu, sudah kita selesai. Tapi dia tidak mau dekat sama orang ini. Tapi kalau maghfirah, nah kalau kaitan muamalah nih ya, saya maafkan kamu, saya tidak hukumi kamu, sudah kita bareng-bareng lagi, kita sama-sama yuk. Sudah yang dululah, biarlah berlalu. Maka kalau dari ilustrasi seperti ini, afu dengan ghafur, mana yang lebih tinggi derajatnya? Ghafur. Itulah kesimpulan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyelisih sebagian ulama seperti Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan bahwasanya afu itu lebih utama daripada ghafur. Karena dia mengatakan afu itu berarti memaafkan, bentuknya catatan dosa dihapus. Sedangkan ghafur itu berarti memaafkan, cuma sifatnya menutupi. Menutupi dosanya saja. Tapi Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu mengkritik pendalilannya tidak kuat dari sisi ini. Persoalan alasan yang beliau sebutkan di website beliau itu. Lebih kuat di sini seperti kata Ibnu Taimiyah. Kemudian pelajaran berikutnya lagi, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah cinta pada orang yang melakukan kewajiban. Puasa masuk di situ. Puasa Ramadan masuk di situ. Di mana disebutkan dalam hadis, inna Allah taala qala, Allah itu berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang musuhi waliku, maka aku akan perangi dia. Mamataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Itu dia. Yaitu berupa amalan-amalan wajib. Yang aku wajibkan. Berarti Allah cinta pada amalan wajib. Puasa Ramadan masuk amalan apa? Wajib. Kalau dia tambahkan lagi dengan amalan sunnah. Maka dilanjutkan dalam hadis qudsi ini. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku juga senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka amalan sunnah ada tambahan lagi. Cinta Allah lebih lagi. Berarti di sini menunjukkan sifat cinta bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu lakukan ketaatan, awalnya Allah itu mencintainya. Dikatakan dalam hadis, idza haballahu al-'abda nada Jibril. Ketika Allah itu mencintai hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Di Allah akan merintahkan pada Jibril, sungguhnya Allah itu mencintai si fulan. Maka sekarang engkau Jibril mencintailah si fulan. Maka Jibril itu akhirnya mencintai si fulan. Kemudian Jibril itu memanggil lagi penduduk langit, yaitu para malaikat. Kemudian Jibril katakan pada para malaikat di langit tadi, innallahi ibu fulanan fahibbuhu. Allah itu mencintai si fulan, sekarang kalian juga mencintainya. Maka penduduk langit, para malaikat tadi mencintai si fulan. Fahibbuhu alus sama, summa yudha'ul qabul fil ard. Kemudian akhirnya penduduk bumi pun mencintai orang ini. Berarti pengaruhnya dari mana tadi? Siapa yang cinta terlebih dahulu? Allah. Baru kemudian siapa? Jibril. Baru kemudian siapa? Malaikat penduduk langit. Baru kemudian siapa? Berpengaruh pada penduduk bumi akhirnya mencintai dia. Kemudian yang kedelapan, penetapan sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya iradah. Allah punya kehendak. Dan manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak Allah tidak mungkin dikalahkan dengan kehendak manusia. Tapi kehendak atau iroda di sini ada dua. Yang pertama adalah iroda kauniyah. Yang kedua adalah iroda syariah. Apa pertama? Iroda kauniyah. Yang kedua iroda syariah. Iroda kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Itu pasti. Tapi belum tentu Allah cintai. Tapi belum tentu Allah cintai. Sedangkan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sama dengan mahabbah. Cinta. Berarti Allah cintai. Tapi belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Oke, sekarang kita lihat contoh. Iblis. Ada atau tidak? Ada. Allah kehendaki atau tidak? Iya. Irodah yang mana? Kauniyah apa syar'iyah? Kauniyah. Ada kan? Terjadi kan? Tapi Allah cintai? Allah cintai iblis? Tidak. Wahai orang beriman, berpuasalah. Allah kehendaki toh? Ya? Allah kehendaki atau tidak? Iradah yang mana? Syar'iyah. Kenapa? Karena Allah cintai kalau kita puasa. Pasti terjadi. Seluruh yang ngaku muslim pasti puasa. Hah? Belum tentu. Berapa persen warga Jakarta yang puasa? Wallahualam Ustaz. Teman saya sekantor ada yang gak puasa Ustaz. Alasannya cuma gak kuat makan ini aja. Gak makan sahur aja. Gak puasa sekaligus dia tuh. Alasannya banyak pokoknya. Allah inginkan semuanya puasa? Iya. Allah cintai kalau ada yang puasa? Iya. Tapi terjadi? Terjadi untuk itu? Tidak. Ada yang puasa, ada yang tidak. Itu untuk memahami Allah itu punya kehendak. Terus yang kesembilan, penetapan sifat baik bagi Allah. Dan juga Allah menyukai yang baik-baik. Inna Allah at-tayyibun la yakbalu illa at-tayyibah. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Nabi SAW katakan tentang puasa nih. Ya, dalam hadis. La khulufu fami sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada apa? Bau minyak kasturi. Khuluf, khulufa min sha'im itu, kata para ulama, uap-uap dari perut yang kosong naik ke atas. Baunya gimana? Mantap. Gak usah dicoba-coba pada teman. Sudah tahu tadi, khulufa min sha'im. Baru bernilai wangi di sisi Allah, bukan di sisi teman. Mau bolak-balik dia coba gitu, enggak. Itu atyab, atyab. Lebih thayyib itu. Lebih baik. Maka Allah mencintai seperti ini. Terus yang ke-10, penetapan sifat kedekatan bagi Allah. Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah apa? Aku itu dekat. Ayat ini lanjutannya membicarakan tentang apa? Doa. Maka kesimpulannya, Allah dekat pada orang yang berdoa. Ini namanya kedekatan khusus. Allah itu dekat pada orang yang berdoa. Ini namanya kedekatan apa? Khusus. Ada berarti kedekatan umum? Iya. Kata Syekh As'adi, kedekatan umum itu maksudnya adalah kedekatan dari sisi ilmu. Allah tahu siapapun dimanapun. Bukan kedekatan zat. Zat Allah di mana tadi? Ulu. Di atas sana. Berapa dalil tadi kata ulama-ulama besar Syafi'i? 1000 dalil. Maka bagi yang berpuasa, manfaatkan waktu baik-baik karena itu adalah waktu dekatnya tuh. Allah korik di situ. Terus yang ke-11, iman kepada malaikat. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun pada malam apa ini? Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu diantara maknanya adalah Qadar itu artinya baik, sempit. Apa maksudnya? Malaikat-malaikat banyak yang turun, bumi jadi sempit. Maka kodrat itu artinya sempit. Ini nyamuk dengan kata apa sempit ini? Sempit itu bisa dilihat seperti pada ayat liung fikru sa'ati min sa'ati wa man kudira. Kudira. Alehi risku. Sama. Kudira. Dengan ini qadar. Itu akar katanya sama. Qaf dal ra. Nah, kemananya sempit? Berarti malam yang sempit dikarenakan apa? Malaikat turun di muka bumi sehingga bumi kelihatan sesak penuh malaikat. Pada malam apa itu? Lailatul Qadar. Makanya keadaan ketika itu diantaranya keadaan tenang. Terus iman juga kepada kitab-kitab Allah. Karena apa? Diturunkan tadi kitab. Al-Quran. Syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihil Quran. Juga iman kepada Rasul. Kok bisa iman kepada Rasul? Kitab itu pasti ada yang bawa. Maka gak mungkin kita dapat ilmu itu langsung tanpa perantaraan Rasul. Bahaya itu. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya tadi semalam dapat dari Allah langsung. Allah turunkan langsung ke saya. Hebat banget kamu tidak lewat Nabi. Ilmu sesat ini namanya ini. Ya kayak gitulah. Terus yang ke-14. Iman kepada hari akhir. Dalilnya apa? Lisahim farhatan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Dalam puasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Ketika buka, bahagia. Terus apa lagi? Bahagia ketika berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Maka inilah bentuk keimanan pada hari akhir. Juga yang ke-15, iman kepada surga dan neraka. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ke-16, iman kepada takdir. Kenapa? Karena pada Lailatul Qadar itu adalah waktu ditetapkannya takdir tahunan. Makanya nama lain dari Lailatul Qadar, arti dari Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan takdir untuk satu tahun. Berarti ada takdir tahunan, ada takdir yang lainnya. Iya, ada namanya takdir umum, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada lagi takdir yang ditetapkan dalam perut ibu ketika bayi kandungannya berusia berapa? 4 bulan. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Ada juga namanya takdir harian. Terus yang ke-17, iman kepada keberadaan jin. Dalilnya apa? Tadi setan-setan yang diikat. Karena setan itu kan ada dua jenis. Ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia. Bestinya tadi itu loh. Kanan kirinya itu. Terus yang ke-18, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Apa dalilnya? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan. Ada amalan yang unggul daripada yang lainnya. Berarti kalau kita berada di situ, iman bertambah. Lawan dari bertambah apa? Berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan maksiat. Yang ke-19, amal soleh sebagai sebab ampunan dosa. Karena Nabi SAW katakan, untuk amalan puasa bisa menggugurkan dosa. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ke-20, sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sisi apa? Kita itu tidak boleh berada dalam dua sisi. Sisi berlebihan dan sisi meremehkan. Harus di tengah-tengah. Dari sisi apa puasa itu berlebihan? Puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa terus tidak pakai buka. Terus meremehkan dari sisi apa di sini? Yang enggak puasa sama sekali. Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Terus yang ke-21, larangan bid'ah dalam ibadah puasa. Kenapa? Karena kita tahu kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa sendiri itu punya dasar dari umat terdahulu. Berarti sudah ada dasarnya. Maka secara umum kita itu beragama harus punya dasar. Tapi kita kan punya tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakai tuntunan dari beliau. Terus yang ke-22, syariat umat terdahulu berlaku bagi kita selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Kita kan ikut puasa umat terdahulu. Cuma rincian puasanya berbeda. Tapi ada syariat yang terdahulu tidak berlaku bagi kita juga. Contoh, coba lihat Ashabul Kahfi. Ada anjingnya kan yang nemani? Iya kan? Sekarang umat Islam memelihara anjing boleh enggak? Enggak boleh. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, saudara-saudaranya itu pada sujud di hadapan dia itu, sujud penghormatan. Di dalam syariat Islam enggak boleh lagi. Itu contohnya. Terus yang ke-23, berkah pada waktu dan benda tertentu. Di sini berkahnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Dan di antara yang berkah di sini juga adalah pada waktu, yaitu waktu sahur. Sahur fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat apa? Keberkahan. Dan hikmahnya dari pelajaran berkah ini, ingat, berkah itu kata Nabi SAW, wal barakatu minallah. Ini Nabi SAW ucapkan ketika ada sahabat yang bawa air di hadapan beliau, terus beliau celupkan tangannya dalamnya, lalu sahabat-sahabat gunakan untuk berwudu. Kemudian beliau lanjutkan dengan kalimat, wal barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Maka kita sebutkan sesuatu itu berkah, mana dalilnya? Hati-hati ini. Air apa yang berkah? Zam-zam. Sufyan bin Uyainah pernah sampaikan bahwasanya ada seorang itu mau minta pada dia bacakan hadis. Tapi sebelumnya peristiwanya adalah orang ini minum air zam-zam satu ember. Kenapa kamu lakukan kayak gitu? Saya tahu hadis Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatan yang minum. Terus kamu doa apa setelah itu? Setelah itu saya berdoa, saya ingin dengar hadis darimu sebanyak 100 hadis. Baik, saya bacakan ini untukmu. Terkabul langsung. Terkabul kan? Minum airnya berapa tadi? Satu ember. Kita dikasih zam-zam berapa sih? 5 liter. Tapi bagi ke orang-orang berapa? Terus, yang terakhir. Perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ingat, tadi syariat puasa kita ikut umat terdahulu, benar. Tapi rincian syariat puasa itu, kita itu punya tuntunan sendiri. Di antara bedanya kita dengan puasa mereka adalah, lihat tadi seberikut. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab yaitu apa? Makan sahur. Berarti apa maksudnya? Ahli kitab tidak ada syariat makan sahur. Tadi yang saya ceritakan tentang Al-Baqarah 183 sampai 187 itu sebenarnya ada 3 tahapan puasa. Tadi yang pertama, pilihan fidyah atau puasa, puasa atau fidyah. Terus, yang kedua, suruh puasa tapi belum ada syariat makan sahur. Maka yang puasa tadi nanti bukanya maghrib. Tapi sebelum tidur itu silakan makan. Kalau sudah tidur harus lanjut puasa. Itu berarti tidak ada makan sahur. Terus di Al-Baqarah 187. Itu kejadiannya ada seorang yang namanya Sirma. Dia satu hari itu kerjanya berat. Akhirnya dia lemas. Kemudian dia pulang buka puasa. Tapi siangnya dalam keadaan kerja berat, jadi dia harus makan banyak. Tapi dia cuma makan sekadarnya saja, batal. Lalu dia minta istrinya untuk buat buka puasa. Ketika buat, si Sirma ini ketiduran. Tadi kan aturannya kalau sudah tidur apa? Lanjut puasa. Maka dia lanjut besoknya dalam keadaan lemas lagi, masih lemas ini. Dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Dia ditanya, kok kamu lemas? Wahai Rasulullah, kemarin saya kerja berat. Saya buka, saya minta istri saya buat makanan, tapi saya tertidur. Akhirnya saya kayak gini. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu, di antara potongan ayatnya. Dan makan dan minumlah. Tayatabayyana lakum lakaitul abyadu min lakaitil aswadi min al-fajr. Sampai datang terbit fajar subuh sebelumnya gelap malam. Sebelumnya apa? Gelap malam. Summa atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Berarti makannya sampai terbit fajar subuh. Ada makan sahur di situ? Ada. Al-Baqarah 187 itu menandakan adanya makan sahur. Itulah pembeda kita dengan ahli kitab. Dan Nabi SAW memberikan dasar lagi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk golongan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 24 pelajaran akidah dari Ramadan dan puasa. Semoga kita mengambil pelajaran dalamnya dan Allah mudahkan kita dalam berpuasa besok dan semakin menambah keimanan dan juga kita dimudahkan untuk jauhi maksiat. Oke, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacain satu pertanyaan aja karena waktunya udah mepet mau maghrib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri ketika suami lalai dalam memberikan nafkah dan tidak menunaikan kewajiban, dan istri memperbanyak ritual ibadah baik wajib maupun sunnah dan tidak menjalankan atau menunaikan kewajibannya? Mohon nasihatnya. Jadi suaminya tidak menunaikan kewajiban apa di situ? Nafkah. Nafkah. Solusi pertama SABAR. Sabar. Itu jawaban paling ampuh itu. Gak ada jawaban lain lagi selain ampuh yang itu. Yang kedua, ya ini kan, ini bahas di posisi istri dulu ini kan. Posisi istri ini. Nah, maka saran saya, pokoknya jadi istri yang soleha. Jadi istri yang baik, taat pada suami dulu. Ini perbaikan diri dulu. Ini introspeksi diri kalau ada yang masih kurang-kurang. Jadi istri dulu ini. Terus sekarang, tinjauan dari si suami. Banyak ada yang nasihati. Karena ada yang suami itu ketika nikah gak tahu kalau kewajiban dia itu nafkah istri. Tapi saya khawatir di sini istrinya juga masalahnya kerja. Biasanya kayak begini, ada kejadian, istrinya itu kerja. Ketika istri kerja, suami, mumpung istri saya, dan saya cuma numpang makan aja sama dia. Kejadian kayak gitu. Akhirnya, dia gak punya izzah, gak punya kemuliaan lagi. Maka sadarlah yang di posisi suami seperti ini. Dia dalam hal nafkah itu wajib. Dan Nabi SAW itu katakan, kafabil mari isman ayudhayi amayakud. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia tidak mau tanggung jawab pada orang yang harus dia nafkahi. Dosa. Jadi dari sisi asli tadi, dua tinjauan tadi, si suami seperti itu. Oke, baik Ustaz. Ini yang terakhir ada hadiah dari panitia. Satu ikhwan, satu akhwat. Bisa Ustaz dikasih pertanyaan. Satu ikhwan, satu akhwat. Nanti ada hadiah dari panitia. Baik. Untuk ikhwan, sebutkan siasin dulu jomblo sebentar. Jadi grogi saya depan kamu nanti. Dari sisi mana kita menetapkan sifat ulu terkait Ramadan? Nah, belakang sana ada. Ya. Sifat ulu tadi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait dengan sifat ulu, kita mengetahui dari tanazzalul malaikat waruhu fiha bi'inni rabbi min kulli amrin, yang mana kan arti dari diturunkan dan diturunkan. Bukan, itu kan malaikat. Oh ya. Yang Allah turunkan berarti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ah, jadi itu. Kalau kata diturunkan dari atas ke bawah. Jadi baik. Ya. Kamu sudah nikah belum? Belum. Ah, belum. Nanti tambah satu lagi nanti hadir. Ini untuk istrinya besok, muslimah cerdas. Baik. Kemudian yang ibu-ibu, putri. Sebutkan sisi pendalilan. Sisi pendalilan iman kepada surga dan neraka. Kok bisa sampai disebut kita beriman kepada surga dan neraka? Ada panitia akhwat bisa bantu ya untuk mempercepat. Ada? Ayo. Bentar Ustaz. Sebentar Ustaz. Bismillah, dalil ada surga dan neraka. Idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah. Idza jaa ramadhanu. Oh, idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jannah. Futihat abwaabul jannah. Wa futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis. Wa sufiyat ti wasufidati syayatin. Oke, okay. Ini masih jomblo? Masih. Satu. Yang kedua, sudah pernah belajar bahasa Arab belum? Sudah. Tapi belum mahir. Belum mahir. Bahasa Arabnya apa yang dipelajari? Nahu. Nah, itu harusnya bacanya ja'a ramadhanu itu, enggak bisa bacanya fathah itu. Afan Ustaz. Iya. Dia enggak bisa jadi di situ posisinya enggak bisa jadi maful fi enggak bisa itu. Enggak bisa. Dia sebagai fa'il di situ. Jadi wajib marfu. Oke. Okay. Baik. Cukup. Sampai sebutkan dalil ini. Nih. Judulnya buku keluarga harmoni untuk dia itu. Ya Allah. Cukup ya? Ya kan cukup. Ridwan. Itu nanti untuk akhwatnya bukan untuk kamu ya. Nanti disarin. Iya. Baik, itu saja dari kami, kami cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.